Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa atba'i tabi'in wa man itaba'a hudah ila yawmiddin amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah hafizani wa hafizakumullahu jami'an, kita melanjutkan kajian kita membaca kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Al-Hafiz Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi Ad-Dimasqi rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca hadis yang ke-14, masih dalam penyebutan adab-adab pada saat buang hajat. Pada hadis sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan apa yang diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau beristinja dengan menggunakan air yang dibawa oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dan salah seorang anak yang masih kecil. Naam. Maka insyaallah di kesempatan kita malam hari ini kita akan melanjutkan membaca hadis yang ke-15. Berkata al-muallif al-imam al-hafiz Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur Al-Maqdisi Ad-Dimasqi rahimahullahu ta'ala an Abi Qatadah Al-Harith bin Rabi'i Al-Ansari radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yumsikanna ahadukum dhakarahu biyaminihi wa huwa yabul ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء متفق عليه. Dari Abu Qatadah Al-Harith bin Rabi'i Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, janganlah sekali-kali salah seorang kalian memegang atau menyentuh kemaluannya dengan menggunakan tangan kanannya pada saat dia buang air kecil, dan jangan pula salah seorang kalian yakni membersihkan dari buang air besar dengan menggunakan tangan kanannya, dan janganlah salah seorang kalian bernafas fil ina di bejana. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan pula diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala rahimahumullah di dalam sahih keduanya. Maka hadis ini pun tidak diragukan lagi tentang keabsahan atau kesahihannya. Secara makna, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga kalimat sebagai nasihat untuk umatnya yang mestinya seseorang memperhatikan. Nasihat-nasihat tersebut untuk menjauhkan dirinya dari berbagai macam sesuatu yang kotor, bahkan mungkin sampai pada tingkatan sesuatu yang akan mendatangkan penyakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga kalimat sebagai nasihat untuk kita semuanya, sekaligus untuk menjadi tips agar kita terhindar dari kotoran-kotoran atau sesuatu yang najis atau bahkan sesuatu yang akan mendatangkan penyakit. Yang pertama yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah larangan untuk memegang atau menyentuh kemaluan dengan menggunakan tangan kanan pada saat buang air kecil. Yang kedua, larangan pula untuk tamassuh minal khala, yakni membersihkan, bahasa kita cebok, dari buang air besar dengan menggunakan tangan kanan. Dan nasihat yang ketiga adalah larangan untuk bernafas di bejana, baik itu gelas ataupun yang lainnya. Untuk kalimat yang pertama, yaitu larangan seseorang buang air kecil dengan memegang kemaluannya dengan menggunakan tangan kanan, ini terjadi khilaf di antara para ulama tentang hukumnya. Antara yang mengatakan hukumnya adalah haram, dan antara yang mengatakan hukumnya adalah makruh. Memang sebagian para ulama dalam hal ini berpendapat bahwasannya menyentuh kemaluan pada saat buang air kecil dengan menggunakan tangan kanan hukumnya adalah haram. Mereka berhujjah atau berdalil dengan hadis yang barusan kita baca, la yumsikanna ahadukum dzakarahu bil yaminihi wa huwa yabul. Jangan sekali-kali kalian, salah seorang kalian, memegang kemaluannya. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yumsikanna dengan nun yang ditasydid. Dalam ilmu bahasa Arab disebut dengan nun taukid as-saqilah, nun yang digunakan untuk penegasan yang sangat. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul sangat melarang seseorang memegang kemaluannya dengan tangan kanan pada saat buang air kecil. Di dalam lafaz yang lainnya, dan ini merupakan lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim rahimahullah, berbunyi la yamassanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian dengan menggunakan lafaz yamassanna, menyentuh, namun tetap dengan menggunakan nun taukid taqilah, penegasan yang sangat. Sehingga dengan dalil ini pun sebagian para ulama mereka menyebutkan bahwasannya larangan menyentuh kemaluan dengan menggunakan tangan kanan pada saat buang air kecil hukumnya adalah haram. Namun sebagian para ulama, dan ini dinukil dari jumhur para ulama sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad ibn Saleh al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwasannya larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini bukanlah larangan tahrim. Bukanlah larangan yang menunjukkan diharamkan. Akan tetapi larangan tersebut adalah larangan yang sifatnya al-karahah. Yani membenci, tidak disukai. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini menyebutkan tentang al-adab. Menyebutkan tentang adab. Bahwasanya adab di dalam seorang buang hajat, dalam hal ini adalah buang air kecil, maka di antara adab mereka adalah yang mesti diperhatikan adalah tidak menyentuh atau memegang kemaluannya dengan menggunakan tangan kanannya. Sehingga larangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari menyentuh kemaluan dengan menggunakan tangan kanan pada saat buang air kecil ini bisa jadi karena sebagai bentuk memuliakan tangan kanan, atau bisa jadi sebagai bentuk menjaga diri dari perkara-perkara yang kotor yang akan mendatangkan penyakit bagi orang yang buang hajat tersebut. Karena tangan kanan ini merupakan tangan yang biasa kita gunakan untuk berbagai macam aktivitas. Nah, pekerjaan-pekerjaan kita itu biasanya dengan menggunakan tangan kanan secara asalnya. Termasuk pula dalam hal ini adalah makan, minum. Nah, makan dianjurkan dengan menggunakan tangan. Meskipun tidak mengapa menggunakan sendok. Ya, ini bahasa Jawanya muluk. Nah, apa jadinya kalau seandainya seseorang pada saat dia buang air kecil kemudian dia memegang kemaluannya dengan menggunakan tangan kanannya, lalu kemudian tangan kanannya dia gunakan untuk makan dan minum. Secara medis, secara kesehatan ini pun akan mendatangkan penyakit atas orang yang buang hajat tersebut. Atau bisa jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melarang buang hajat, buang air kecil dengan ini apa? Rasulullah melarang memegang kemaluan dengan menggunakan tangan kanan pada saat buang air kecil, ini dalam rangka memuliakan tangan kanan. Dalam rangka memuliakan tangan kanan. Karena tentunya tidak diragukan lagi bahwasanya tangan kanan itu lebih baik dibandingkan tangan kiri. Oleh sebab itu dalam perkara-perkara yang baik, maka seseorang dianjurkan untuk menggunakan tangan kanan. Namun sebaliknya untuk perkara-perkara yang sifatnya kotor, maka seseorang dianjurkan untuk menggunakan tangan kiri. Nah, mengambil sesuatu yang kotor dengan tangan kiri. Memberikan seseorang sesuatu berarti dia menggunakan tangan kanan. Mengambil sesuatu yang bersih dia menggunakan tangan kanan. Yang baik-baik dengan menggunakan tangan kanan, yang sesuatu yang kotor dengan menggunakan tangan kiri. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang yang buang air kecil dari memegang kemaluannya dengan menggunakan tangan kanan. Ini kemungkinan pula sebagai bentuk memuliakan tangan kanan. Nah, lalu kemudian yang menjadi pertanyaan, kalau di dalam konteks kalimat yang pertama yang disebutkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, di sini adalah larangan memegang kemaluan dengan menggunakan tangan kanan pada saat buang air kecil. Lalu apa hukumnya memegang kemaluan dengan menggunakan tangan kanan, namun bukan pada saat buang air kecil? Apabila kita melihat konteks kalimat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Maka mari kita perhatikan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian memegang atau menyentuh kemaluannya dengan menggunakan tangan kanan wa huwa yabul, dalam keadaan dia buang air kecil. Nah, dalam ilmu bahasa Arab, kalimat penggalan wa huwa yabul yang dalam bahasa kita itu dalam keadaan buang air kecil, ini dalam bahasa Arab disebut dengan jumlah haliyah, kalimat yang menunjukkan keadaan. Nah, menunjukkan apa? Bahwasanya larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari memegang atau menyentuh kemaluan dengan menggunakan tangan kanan ini hanya berlaku pada saat seseorang buang air kecil atau buang air besar. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan larangan tersebut dengan wa huwa yabul, yaitu pada saat dia buang air kecil. Namun apabila di luar, yakni dalam tidak dalam keadaan buang hajat, apabila seseorang ada hajat untuk memegang kemaluan dengan tangan kanan, maka hal tersebut diperbolehkan. Hal tersebut diperbolehkan. Naam, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Namun di sini ada yakni penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Terkait meskipun seseorang ini dalam konteks kalimat hadis tadi larangan menyentuh kemaluan dengan menggunakan tangan kanan itu hanya terkhusus pada saat buang hajat, maka tentunya pula sebagai bentuk wara', menjaga diri, yakni berhati-hati, maka seseorang tidak menyentuh atau memegang kemaluannya dengan menggunakan tangan kanan meskipun dia tidak dalam keadaan buang hajat. Namun kalau seandainya ada hajah, maka tidak mengapa. Namun kalau seandainya tidak ada keperluan, maka jangan seseorang bermudah-mudahan memegang kemaluan dengan menggunakan tangan kanannya meskipun dia tidak dalam keadaan buang air kecil atau buang hajat. Nah, dalam penggalan yang pertama ini pula sebagaimana yang disebutkan tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Jangan salah seorang kalian menyentuh atau memegang kemaluannya dengan menggunakan tangan kanan pada saat dia yabul. Yabul itu dalam bahasa kita kencing. Nah, di sini ada faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan jawazu tasrihi bil lafdzil baul wa annahu la yu'addu mukhalifan lil haya. Bahwasanya hadis ini menunjukkan diperbolehkan seseorang itu mengucapkan dengan ucapan kata kencing. Nah, walaupun menurut kita itu sesuatu yang aneh ya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian menunjukkan diperbolehkan. Wa innahu la yu'addu mukhalifan lil haya. Bahkan ketika seseorang mengucapkan secara tasri, secara jelas kalimat atau kata kencing, ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang menyelisihi rasa malu. Nah, sesuatu yang diperbolehkan. Sesuatu yang diperbolehkan. Lianna alladhi ubbira yanna alladhi abbara bihi ahyan nas wa huwa an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala wa huwa yabul. Kenapa disebabkan karena yang menggunakan ungkapan ini adalah manusia yang paling pemalu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diragukan lagi rasa malu yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau mengungkapkan dengan ungkapan seperti itu menunjukkan diperbolehkan. Menunjukkan diperbolehkan. Ini secara asal ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun tentunya kita juga harus melihat situasi dan kondisi. Terkadang kita berdakwah di tengah halayak orang-orang yang awam yang masih kadang memegang yakni sopan santunnya yang masih yakni bayi, yang kadang ucapan-ucapan yang sebenarnya boleh namun menurut mereka itu ucapan yang kasar. Ini juga harus kita perhatikan. Kalau mungkin sesama kita yang istilahnya faham dalam hal ini, maka tidak mengapa kita menggunakan ungkapan dengan kencing atau yang semisalnya. Nah, namun terkadang kita berdakwah di tempat-tempat orang yang baru mengenal Islam atau baru mengenal dakwah, tentunya hal ini harus kita menggunakan dengan ungkapan kalimat-kalimat yang baik. Nah, karena tidak menutup kemungkinan di sana ada suatu masyarakat yang mungkin ketika mendengar kalimat kencing itu kalimat yang kotor, kasar. Nah, ya, walaupun kalau kita mengetahui itu boleh saja kita menggunakan dengan kata kencing. Nah, karena kita paham, namun mereka adalah orang awam yang tidak mengerti, maka dalam hal ini tentunya kita juga harus memperhatikan. Bukan berarti kita menyembunyikan ilmu, bukan. Namun karena ada hikmah kebijaksanaan, yakni bijak di dalam berdakwah, maka terkadang kita menyembunyikan sebagian yang belum siap untuk dikeluarkan. Para ulama mereka mengatakan minal ilm kitmanul ilm. Termasuk dari ilmu atau minal hikam, hikmah, termasuk dari sifat yang bijak adalah menyembunyikan sebahagian ilmu. Apa yang dimaksud dengan menyembunyikan sebagian ilmu di sini adalah menyembunyikan atau belum mengeluarkan ilmu tersebut karena belum saatnya. Belum saatnya. Bisa Anda bayangkan kalau seandainya antum berdakwah di tempat orang yang sama sekali tidak mengenal sunnah, yang tidak mengenal yakni syariat jenggot, tidak mengenal jubah, tidak mengenal sirwal, celana di atas mata kaki. Lalu kemudian antum berdakwah di situ langsung mengangkat suara dengan suara yang lantang berbicara tentang bid'ah, bid'ah, bid'ah. Cukup sekali antum di situ. Nah, lain kali ketika antum melihat di situ sudah ada spanduk, Ustadz Fulan tidak boleh mengisi di sini. Nah, itu kejadian. Bukan sesuatu yang saya cerita rekayasa. Kejadian pernah terjadi seperti itu. Karena kurangnya hikmah, kurang bijak di dalam berdakwah. Oleh sebab itu, di dalam berdakwah itu harus mengetahui, seorang da'i itu harus mengetahui kriteria-kriteria. Dia harus berilmu, dia harus mengilmui ilmu yang dia bawa, dia harus mengilmui siapa yang dia dakwahi. Semua itu harus difahami. Tidak semua manusia yang kita dakwahkan sejatinya ini posisi mereka atau standar mereka itu sama, tidak boleh. Oleh karenanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala ketika diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman untuk berdakwah, maka yang pertama kali disampaikan oleh Rasulullah, Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz, innaka satati qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab, Yahudi Nasara. Ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal yang hendak berdakwah di sana, agar Mu'adz bin Jabal faham bahwasannya orang yang saya akan dakwahin adalah ahlul kitab. Maka demikian pula kita ketika berdakwah di suatu kampung, di suatu wilayah, maka kita harus faham siapa yang kita dakwahi. Kalau seandainya yang kita dakwahi orang-orang yang mungkin masih gemar yakni perayaan-perayaan, ilmu tasawufnya atau mungkin ritual-ritual acara-acara bid'ahnya, antum dakwah di situ langsung membahas masalah itu. Ya seperti saya bicarakan katakan tadi, cukup sekali besoknya itu akan ada sepanduk depan masjid, Ustadz Fulan dilarang masuk masjid ini. Ini bukan hikmah. Tapi kan tegas, itu bukan tegas. Itu ceroboh, sembrono, ngawur. Baik. Nah, maka kembali dalam pembahasan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, secara asal seseorang boleh mengucapkan dengan sorry secara jelas dengan mengucapkan kencing, karena hal tersebut juga diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sekali lagi perlu untuk melihat kondisi untuk mengucapkan ucapan tersebut. Nah, kemudian kalimat yang kedua yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu wala yatamassah minal khala biyamini. Janganlah dia membersihkan diri atau bahasa kita cebok, minal khala, dari buang air besar, dengan menggunakan tangan kanan. Ini juga termasuk di antara adab yang dibawakan, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan kata minal khala. Khala itu secara bahasa, yakni secara makna bisa dimaknakan, khala itu bermakna ghaid, buang air besar, atau bisa pula khala itu dimaknakan yakni tempat buang hajat. Sehingga tidak benar kalau larangan istinja dari buang air kecil atau diafan, larangan istinja dengan menggunakan tangan kanan itu hanya dikhususkan pada istinja dari buang air besar, maka ini suatu kekeliruan. Nah inilah baiknya susunan kalimat yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun beliau seorang nabi yang ummi, yang tidak tahu baca dan tulis, namun susunan bahasa-bahasa yang digunakan, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat baik dan sangat-sangat tersusun rapi. Nah, inilah di antara bukti kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai orang-orang musyrikin heran. Muhammad bin Abdullah itu seorang yang tidak tahu baca, tidak tahu tulis. Namun ucapan-ucapan yang disampaikan oleh Muhammad bin Abdullah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad itu sebagai firman Allah, wahyu, itu betul-betul tersusun rapi. Sehingga benar tatkala Allah Subhanahu wa taala mengancam, menyampaikan kalau seandainya seluruh manusia berkumpul untuk mendatangkan satu surah, itu tidak akan mampu. Tidak akan mampu. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhadakum. Kalau seandainya kalian masih ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka silahkan datangkan satu surat, ajak pembantu-pembantu kalian semuanya yang bisa membantu kalian, buat satu surat. Nah, di sini akhirnya pun orang-orang musyrikin terpukul, terjatuhkan, terbanting, tidak mampu mereka, meskipun mereka ahlu syu'ara, pandai dalam membuat syair-syair, pandai dalam menyusun kata-kata, namun untuk mendatangkan satu surah seperti susunan-susunan ayat suci Al-Quran, mereka terkalahkan, tidak mampu. Mereka tidak mampu. Nah hadis ini pun, meskipun ini bukan ayat Al-Quran, nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu baik di dalam susunan kalimat dan begitu teliti. Pada penggalan kalimat yang pertama tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan larangan menyentuh atau memegang kemaluan dengan menggunakan tangan kanan. Nah, pada penggalan yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan terkait dengan larangan dua ini, istinja dari buang air besar dengan menggunakan tangan kanan. Nah, seolah-olah kalau potongan kalimat yang kedua ini kemudian dipenggal, dipisah, itu kan seolah-olah difahami, oh, istinja, cebok dalam bahasa kita itu yang terlarang dengan menggunakan tangan kanan itu hanya buang air besar, khala. Berarti kalau buang air kecil, cebok dengan menggunakan tangan kanan, berarti boleh kalau kita penggal. Maka kalau kita gabung seluruhnya, maka pertanyaan ini pun akhirnya terjawab. Ternyata juga tidak boleh. Sehingga larangan istinja dengan menggunakan tangan kanan ini berlaku untuk buang air kecil dan buang air besar. Kalaulah buang air kecil itu terlarang istinja dengan menggunakan tangan kanan, maka demikian pula dan lebih dilarang lagi seseorang istinja dengan menggunakan tangan kanan pada saat buang air besar. Nah, di dalam hadis ini kita juga mendapatkan faedah adalah anjuran seseorang itu untuk menjauhi perkara-perkara yang kotor. Menjauhi perkara-perkara yang bisa mendatangkan penyakit. Baik itu yang sifatnya dikonsumsi, dimakan ataupun diminum, ataukah sesuatu tersebut sifatnya hanya dipegang atau disentuh. Sesuatu yang dimakan atau diminum, maka ini bukan lagi sekedar dibenci, hukumnya adalah haram. Perkara-perkara ya, makanan-makanan ataupun minuman-minuman yang akan mendatangkan penyakit pada saat dikonsumsi, mengancam kesehatan orang yang memakan makanan tersebut, maka syariat Islam menetapkan hukumnya adalah haram untuk dimakan. Untuk dimakan, untuk dikonsumsi. Seperti khamr. Jelas khamr ini akan mendatangkan penyakit. Maka syariat Islam pun melarang. Obat-obatan terlarang. Maka tidak diragukan lagi akan menimbulkan penyakit-penyakit yang membahayakan atas dirinya. Syariat Islam pun melarang. Termasuk dalam hal ini adalah syurbud dukhan, merokok. Secara medis, secara kesehatan, ilmu kedokteran telah menjelaskan, bahkan dibungkus rokok pun sendiri sudah diancam di situ, merokok dapat membunuhmu. Merokok itu akan mendatangkan serangan jantung, kanker, gangguan kehamilan, keguguran, dan seterusnya. Dari berbagai macam penyakit-penyakit yang mengancam nyawa bagi pengkonsumsinya, maka syariat Islam pun melarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala tulqu bi aydikum." Oke, ayatnya. wala tulqu anfusakum wala tulqu bi aydikum ila tahlukati fa ahsinu kama qala ta'ala. Janganlah kalian mencampakkan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan. Janganlah kalian melemparkan diri-diri kalian itu dalam sesuatu yang akan mengancam diri kalian. Larangan untuk bunuh diri, larangan pula untuk melakukan, mengkonsumsi, memakan, meminum perkara-perkara yang akan membinasakan seseorang. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian dikatakan oh, merokok makruh, dibenci. Dari mana kemudian difahami itu dibenci? Padahal seluruh ikatan dokter seluruh Indonesia sudah menyatakan bahwasanya merokok dapat membunuh. Secara sehingga kalau seandainya kita bahasakan seseorang yang merokok itu merupakan orang yang bunuh diri secara perlahan-lahan. Kalau mau dimasukkan ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qatala nafsahu bi syai' udziba bihi yaumal qiyamati khalidan mukhalladan finnar. Barang siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa dia dengan sesuatu tersebut di dalam api neraka, khalidan mukhalladan, kekal di dalam neraka. Nah. Sehingga tentunya seorang muslim harus berhati-hati dalam hal ini. Dia harus melawan, khususnya bagi mereka yang sudah kecanduan dengan barang ini. Dia harus lawan. Ini sesuatu yang menyiksa saya di dunia dan nanti di akhirat, bisa-bisa hal ini akan menjadi sebab saya pun akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauhi sejauh-jauhnya. Jangan kemudian beralasan saya tidak mampu meninggalkan ini. A'udzubillah. Kalaulah dalam perkara melaksanakan perintah kemudian Anda tidak mampu karena ada sesuatu yang menjadi uzur Anda, maka tidak mengapa. Namun kalau untuk meninggalkan sesuatu perkara yang dilarang dalam syariat Islam, itu tidak ada kaitannya dengan saya tidak mampu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa ma ataitukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fantahu atau fajtanibu. Apa yang aku perintahkan untuk kalian, maka kerjakan semampu kalian. Nah, dalam mengerjakan, maka Rasulullah mengkaitkan dengan kemampuan. Ketika seseorang diperintahkan untuk sholat dalam keadaan berdiri, ketika dia tidak mampu, maka dia sholat dalam keadaan duduk. Namun tatkala meninggalkan larangan, Rasulullah mengatakan wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku larang kepada kalian dari sesuatu, maka tinggalkanlah. Tidak dikaitkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kemampuan. Kenapa? Karena meninggalkan perkara yang dilarang itu lebih mudah dibandingkan mengerjakan suatu perintah. Meninggalkan sesuatu yang terlarang itu lebih mudah. Banyak saudara-saudara kita yang lebih parah kecanduannya dengan benda rokok ataupun narkoba. Namun walhamdulillah bi'aunillah, dengan pertolongan Allah dan dengan kesungguhan dia di dalam meninggalkan barang yang haram ini, maka dia pun diselamatkan oleh Allah. Padahal dia lebih sadis, lebih parah, lebih kecanduan. Dan walhamdulillah dalam hal ini orang-orang yang mereka betul-betul komitmen dengan agamanya, mereka dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bersungguh-sungguh, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh di jalan Allah, di dalam agama Allah, di dalam melaksanakan perintah Allah, di dalam menjauhi larangan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan menunjukkan kepada dia jalan-jalan, dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Asal kalbu kita, hati kita itu betul-betul jujur di dalam meninggalkan perkara yang haram tersebut. Nah, maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Islam memerintahkan untuk menjauhi perkara-perkara yang kotor, yang akan mendatangkan penyakit, baik itu yang dikonsumsi ataupun sesuatu yang disentuh. Ketika Anda melihat itu kotoran, nah, yang akan mendatangkan penyakit, jangan disentuh. Kalau mau membuang dengan cara yang lebih bersih, dengan benda ataupun yang lainnya. Maka di sini pun mengisyaratkan Islam itu menganjurkan seseorang itu untuk kebersihan. Kalaulah Islam menganjurkan pemeluknya untuk menjauhi perkara-perkara yang kotor, berarti mafhum pemahamannya Islam memerintahkan kepada pemeluknya untuk menjaga kebersihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan at-tuhur syatrul iman, bahwasannya kebersihan, kesucian itu merupakan sebahagian dari keimanan. Berarti orang yang mukmin berarti dia menjaga kebersihan dia. Orang yang beriman berarti dia menjaga kesucian dia. Nah, tidak sebahagia seperti sebahagian yang menisbatkan dirinya terhadap Islam, nah, namun menempuh jalan-jalan yang tidak sesuai dengan syariat, berusaha menjadi hamba yang hina di hadapan Allah karena pengen menjadi hamba yang istilahnya tunduk, yang betul-betul dunia, akhirat, sehingga melupakan kehidupan dunianya. Karena mungkin menyibukkan dirinya dengan ibadah, namun kebersihan tubuhnya tidak dijaga. Ada air tidak pernah mandi. Padahal badannya sudah kotor, keringatnya sudah bercucuran, bolotnya bisa dikerik, dakinya. Namun merasa biar hina di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak mau mandi. Ini sesuatu yang menyelihi syariat Islam. Ini sama seperti kasusnya terjadi pada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak salah afwan, Abu Dzar atau Abu Salman. Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala. Nah, ketika salah seorang sahabat ini datang ke rumahnya, melihat istrinya itu compang-camping, pakaiannya itu lusuh, pakaiannya itu robek, pakaiannya sudah, istrinya itu sama sekali sudah, yakni betul-betul terlantar istrinya. Maka istrinya ini ditanya, mana afan kalau tidak salah Abu Dzar, mana dia? Istrinya pun menjawab, akhuka laisa lahu hajatun fid dunya, saudaramu itu sudah enggak butuh lagi terhadap dunia. Tetap panggil dia. Akhirnya istrinya pun memanggil suaminya. Datang ngobrol, maka istrinya pun menyiapkan suguhan minum. Satu untuk sahabat ini, satu untuk suaminya. Maka sahabat yang bertamu ini memerintahkan, fadal minum. Maka dia pun menolak, ana shaim, saya berpuasa. Namun sahabat yang bertamu tadi memaksa untuk minum, tetap minum. Nah, dia pun berusaha untuk menolak, tidak mau minum karena dia mau puasa. Tidak pernah berbuka, sholat terus, tidak pernah bekerja. Nah, maka sahabat ini akhirnya menasihatkan, inna lillahi alaika haqqun wa inna li ahlika alaika haqqun fa'ati quladhi haqqin haqqah. Allah itu memang memiliki hak yang harus kita tunaikan, Namun keluargamu juga memiliki hak yang harus kamu tunaikan. Maka tunaikanlah hak dari masing-masing yang memiliki hak tersebut. Sehingga tidak benar ketika seseorang itu hanya mementingkan dunia, dunia, dunia, akhirat, akhirat, akhirat. Namun dia menelantarkan dunianya, dia tidak mengambil perkara yang meski dia ambil untuk dunianya. وَبْتَغِي فِي مَا آتَكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةُ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Carilah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan untukmu, untuk kehidupan akhirah. Namun jangan engkau melupakan bagianmu dalam urusan dunia. Inilah syarat Islam. Tidak kemudian seseorang semangat dalam akhirah lalu kemudian melupakan kehidupan dunia. Jangan kemudian ini jadikan alasan, saya kan bekerja-bekerja namun akhirnya melupakan sesuatu yang dia butuhkan nanti untuk akhirah. Saya bekerja, saya mau menunaikan hak saya untuk keluarga saya, tapi tidak mau beramal. Nah, ini salah di dalam memahami pula. La ifrat wa la tafrit. Jangan seseorang itu berlebih-lebihan, ghulu, melampaui batas, dan jangan pula dia terlalu meremehkan. Namun wasaton, pertengahan. Pertengahan. Gunakan waktu kita yang cukup untuk dunia cukup, selebihnya kita kehidupan untuk kehidupan akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan waktu banyak. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan kita antara dunia akhirat itu 50-50, 50%, 50%. Bohong kalau seandainya Anda bisa mampu menjadikan kehidupan Anda dalam sehari itu 50% untuk dunia, 50% untuk Allah. Kalau seandainya Anda mampu, Anda itu pembohong, dusta. Anda tidak akan mampu. Anda mencari dunia mulai jam 8 sampai jam 5 sore. Apakah Anda bisa jam 8 malam sampai jam 5 sore untuk beribadah kepada Allah? Kalau memang 50%, 50%. Namun yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan, kalian mencari urusan dunia Anda, kebutuhan Anda. Namun ketika Anda memiliki kesempatan untuk akhirah, maka jadikan itu sebagai kesempatan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak meminta bagian yang sama. Lah, kita tidak akan mampu, tidak akan bisa. Nah, ada sebagian orang yang mencari ma'isyah mulai jam 7 pagi sampai jam 7 malam, 12 jam. Apa nasibnya kalau dia diwajibkan mulai jam 7 malam sampai jam 7 pagi dia harus beribadah? Nah, bukan seperti itu dalam syariat. Cari apa yang kita butuhkan untuk dunia. Kita merasa cukup, sudah, maka kita jadikan selebihnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Namun jangan jadikan akhirat itu sebagai sesuatu yang dikesampingkan. Kita dunia, dunia, mengejar, mengejar, mengejar, mengejar, mengejar. Seolah-olah dunia itu, kita ketika mencari dunia, itu seolah-olah kita besok akan mati. Tapi giliran untuk akhirat, beramal-beramal, itu di dalam pikirannya itu, oh umur saya masih panjang, nanti, nanti, nanti, nanti. Seorang mukmin itu semestinya sebaliknya. Ketika dia beribadah kepada Allah, dia harus merasa dirinya besok akan mati, sehingga saya tidak memiliki kesempatan banyak. Namun kalau urusan dunia, dia harus berpikir, umur saya masih panjang insya Allah. Tidak sekarang, besok. Sekarang untuk akhirat dulu. Seperti itulah komitmen yang harus dipegang seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Karena berhubung waktu sudah masuk sholat isya, maka kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan ini memberikan manfaat untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amalan yang soleh, yang ikhlas semata-mata mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.